توبة إلى الله وتقربا إليه والابتغاء مرضات الله بشفاعة رسول الله أهلية التعليم والتعلم والنفع والدفاع والإبادة والاستهداء والاسترشاد والإرشاد مسلمنا وآباؤنا وأصلافنا من العلماء العامل العلماء النهجين وساداتنا العالمين ومؤلف هذا الكتاب ونحضر أرواحهم الطاهرة ونهدي إليهم وإلى أرواح والدنا وأستاذنا ومن وقف وتعبد وعبر ومن سبقت في هذا المقام في التعليم والتعلم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وأن الله يحل نيتنا في نيتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم ويمدنا أهلنا ذريتنا والحاضرين بمددهم دنيا دنيا وآخرة ما راحت السنة والسنة آخر الصلاة والسجود بجاه الحبيب المحبوب محمد صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما إيمان أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم إيمان أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأول لمقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأول لمقتحم هو الحبيب الذي ترجى آته لكل هول من الأول لمقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم

kalian Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama memperbanyak salawat, mengkaji sirah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari Jumat, di malam Jumat. Keranten hari Jumat itu adalah hari yang diagungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hari yang ana Allah subhanahu wa ta'ala dawuh, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini diturunkan pada hari Jumat sebagai perintah secara tidak langsung kula kali panjenengan supadoso agar memperbanyak membaca selawat di hari Jumat. Para hadirin sekalian, kalau wingi dijelaskan bahwasannya sinten kemawon, siapa saja yang ketika malam Jumat atau di hari Jumat kok piambe ini kuwau sedo, dianya itu mati, maka Allah subhanahu wa ta'ala menyediakan jaminan bahwasannya dia tidak akan ditanya, disiksa di alam kubur. Mugi-mugi sedoyo yang hadir, yang mendengarkan, amalan kula kali panjenengan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan mengantarkan kita menjadi orang yang husnul khatimah, dan kita diselamatkan oleh Allah dari siksaan dan pertanyaan kubur. Amin ya rabbal alamin. Wa tabrani an abi sa'idin, innallaha kataba alaikumul jum'ata. Sak temeni Gusti Allah, sesungguhnya Allah memberikan tugas dumateng pulau kali panjenengan untuk melaksanakan sholat Jum'ah. Tugas niku dipun paringaken, dicetuskan, dikokohkan kali Gusti Allah fi maqami hadza, ing dalem panggonan iki. Ini ku ketika Kanjeng Nabi Hajjatul Wada wonten gene Arafah, fi sa'ati hadza, pada jam dan waktu yang sedemikian ini, fi syahri hadza, di bulan yang seperti ini gene ku Dzulhijjah, fi ami hadza, ing dalam tahun iki, tahun haji. Keputusan ini, tugas Jum'ah itu merupakan wajib bagi orang muslim ila yaumil kiamah, sampai pada hari kiamat. Man sinten kemawon, siapa saja tarokaha, meninggalkan sholat Jum'ah, bi ghairi udrin, dengan tanpa alasan, boten enten alasan yang dibenarkan dan diterima oleh syariat atau agama, ma'a imamin adilin, sartani padahal penguasa saat itu seorang yang adil, artinya memberi keleluasaan, izin untuk melaksanakan sholat Jum'ah, izini dengan seluas-luasnya. Au imamin jairin, atau piambi itu hidup urip wonten daerah yang penguasanya itu dolim, artinya tiang sing sholat Jum'ah itu tidak diberi izin, boleh gitu saja. kok dia itu meninggalkan sholat Jum'ah, fala jama'alahu syamlahu. Mugo-mugo Gusti Allah tidak mengumpulkan apa yang tercecer dari harta dan keluarga mereka. Artine tiang sing boten Jumatan didungakno Kanjeng Nabi uripe marat-marit, dungane keluargane dan selain sebagainya. Wala burikalahu, lan mugo-mugo Gusti Allah tidak memberkahi kehidupan mereka, fi amrihi dalam segala urusan. Alasan apapun lek meninggalkan Jum'ah tidak boleh. Ala ingatlah, iling-ilingen, awas lek ne wong gak gelem salat Jum'ah, wala salatalah salate ora bakal diterima ambik Gusti Allah. Ala awas, wala hajjalah, hajjini tidak akan diterima oleh Allah. Ala wala burralah, awas wong lek tinggal Jumatan dengan alasan apapun, maka kebaikannya, kebagusane, posoe, birrul walidene, silaturahmine, sodako sunnah, lan lain sebagainya tidak diterima oleh Allah. Wala sodako talah, sodakohnya juga ditolak oleh Allah. Artinya tidak ada kebaikan sama sekali. Pentingi sholat Jum'ah. Ya. Di sana di dalam sholat Jum'ah niku nomor siji, kulo kali sampean kumpul sesama manusia, belajar saling menghormati. Kita disuruh sholat Jum'ah pakai wangi-wangian, belajari supaya kulo kali sampean tidak menyakiti hari orang lain. Kita belajar di Jum'ah itu dengan satu komando, satu imam yang harus didengarkan. Siapapun jadi imam, maka harus didengarkan. Lek gak ngerungokno imane, ya, fakot lagu pala Jum'atalah podo ambik gak Jum'atan. Ya. Sedaya ini dilakukan oleh Allah, ancaman-ancaman niki keranten banyak manfaatnya. Gusti Allah dawuh, kul waran Nabi Muhammad ma indallah, apa-apa, segala apa saja yang ada di sisi Allah, yang dipersiapkan dan akan diberikan bagi orang yang hadir dalam Jum'atan, khairun, jauh lebih baik. Minallahwi, menyenangkan dari berbagai hiburan-hiburan. Wa minat tijarati, dan lebih berharga, bermanfaat bagi kehidupan mereka daripada hasil uang yang ia peroleh dari perdagangan. Sebab nikilah Gusti Allah mewajibkan kita Jum'atan. Wa Abu Dawud wal Hakim antariq ibn Shihab, Gusti Kanjeng Nabi dawuh, al Jum'atu haqqun wajibun, Jum'atan nekani sholat Jum'ah itu adalah merupakan hakun, kewajiban, kebutuhan, wajibun yang pokok, kebutuhan yang amat kita butuhkan, umpama wong urip ngono padha ambek kebutuhan makanan pokok mangan sego. Lekne wong urip ngono kudu nyekel dhuwit. Lek wong kepingin selamat donya akhirate, kepingin enak, kepingin hasil maksude, pokoke kudu merhatekno dina Jumat. Kenapa kehidupan sekarang kok menjadi tidak teratur, karat-karit, sulit untuk diterka? Gak kena dijaga no. Krana wong Islam lek Jumatan wayahe dina Jumat wis jarang sing reken. Sing mulai ziarah kubur, Jumat isuk maca selawat, maca burda, maca kahfi, semakin hari semakin jarang. Lek sampean sakniki masih kenal lek Jumat maca surat kahfi, anak-anak kula kalih panjenengan tidak pernah mendengar lek Jumat iku maca surat kahfi, yang kenal bendino kudu maca koran. 10 tahun maneh lek wong tua wis gak ono, gini mbangil si ono sing maca surat kahfi sing dadekno padange donya, sing dadekno tentreme donya, sing nolak banjir, nolak kabting beliung dan lain sebagainya. Ada gak? Lek kulo kali sampean tidak memberikan ajaran ini terhadap putra putri kulo panjenengan. Jumat itu adalah merupakan kebutuhan pokok, kewajiban yang harus dipenuhi ala kulli muslimin, bagi setiap wong Islam fi jamaatin, yang hidup di tengah-tengah masyarakat, dilaksanakan secara berjamaah. Illa ala arbaatin, kecuali jak Jumatan iku oleh kanggone wong papat. Nomor siji, abdun mamlukun, abdin mamlukin, budak, budak sahaya yang dimiliki oleh orang lain. Gak ono saniki budak, Pak. Awitrohatun utawawadah, sing wong lanang gak gelem Jumatan dadi wong wedok. Ya, yeah, kan enak toh. Ausabiyun utawa arek cilik. Ya kaya arek cilik sampean. Au maridin utawa wong sing lara. Lara kuwi apa? Sekirane dhewe umpama tekoh melok Jumatan, lungguh iku mang gak kuat. Umpama dhe'e mau ada sholat Jum'ah, kate nekani Jum'atan, itu memberatkan orang lain, dadi rumat-rumatane wong liya. Sik butuh becak, sik butuh nuntun, sing rewangi mecucu ae, wis ana omahe gak popo, lek pancen awakmu lho loro. Ya, gampang. Ya. Lah, orang empat niki kaya abdin mamluke, budak sahaja, wong wedok, arek cilik, kabeh iki tanggungane wong lanang. Lek wong lanang kudu Jumatan. Wong lanang Jumatan siji ae sak keluarga. Wong tuane tok kok dikei bayaran ambek Gusti Allah. Bayaran pahala itu tadi dibawa pulang cukup kangge kebutuhane sing wedok, anak-anake, rumah tangga sangat banyak. Ya. Lek wong biyen niku bak budal Jumatan rada awal, mulai Jumatan sembahyang sunat ana omah. Barokai Jumatan cek ni onok gini oma sekarang jarang dilakukan. Kira-kira ontena sing solat bak diatal Jum'ah iku ono oma. Ontena boten enten lek boten enten cobaan. Ya cobaan dang mulai niat ngelakoni ajaran sunnah Rasul dadiyo sepisan kula kali sampean besok bakal ditemoni Kanjeng Nabi dadiyo sepisan ya mulai kene apa berkah sing ono gini masjid wau yang diberikan oleh Allah ketika kula kali sampean ngrungokno salat Jumat itu tadi kita bawa pulang belum kalong si utuh di dele omah kita sholat Jum'ah perjalanan kula kali sampean teko masjid nanggene omah iku si direken sholat Jum'ah lek kula kali sampean sholat ba'diyatal Jum'ah di masjid selesai barokai gak sampai teko gini omah. Iya, itulah sebabnya Gusti Kanjeng Nabi nyunahno sholat ba'diyatal Jum'at di rumah. Wa Ahmad wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an Gusti Kanjeng Nabi dawu man tawadda'a yaumal Jum'ati sinten sing wudu pada hari Jum'at fa ahsanal wudu nuli bagusno nyempurnakno wudu'e mulai kemusikatan mantun ngoten masuwi rai wajah ping telu dan lain sebagainya mantun ngoten donga kemudian berpakaian summa atal jum'ata kemudian terus piambein nekani Jum'atan oleh Jum'atan melbunang masjid gak ngenteni ono alun-alun wastama'a berusaha ngerungokno opo sing diwoco ono gini khutbah wa'an sota dan diam gak moco wiritan umpomo ono gini wanu iki teko wali iki rajane wali iki angkon aku maca nalikane khotbah itu membaca khotbah sampean para Kanjeng Nabi ku ngongkon meneng gedian di pangkate rajane wali ambek Kanjeng Nabi iya gedian pun tidak. Tidak ada yang melebihi besarnya semua makhluk niki selain Allah kecuali Gusti Kanjeng Nabi. Sampean niku wong sing gedhe apa wong nisore wong sing gedhe? Lek Kanjeng Nabi dawuh lek Jumatan rungokno apa sing diwoto ambek khotib lisane meneng ojo dikir dikir apapun laku lakalu satuan berungkur-ungkur perkara keturun gua gak ngerti wisan ya jadinya keturun sing penting ya ghufurallahu maka dia diampuni dosanya oleh Allah dosa yang mana ma dosa-dosa bainahu antarane dino ikumang wabainal jum'atil ukhra dan jum'ah yang akan datang seminggu di sepuro durung ngelakoni dosa kalau di sepuro artinya orang itu tadi dijaga gak sampai ngelakoni dosa sehingga di sepuro ambik Gusti Allah dijogo ambik Gusti Allah wajia bata salasati ayamin, ditambah bonus telung dino. 10 hari kita dijaga oleh Allah. Bodoni Jumatan ngrungokno lisane meneng. Krana meneng keturon ya gak apa-apa. Ya. Piro bodoni paling suwe itu setengah jam. Ya. Ngrungokno khotbah paling suwe pun gak sampai. Lek mriki setengah jam seneni ya lihat. Ya. Paling 20 menit. 20 menit kita diam, meneng tok dijogo ambek Gusti Allah 10 di dino. Meneng 20 menit dicukupi 10 di dino. Loman daloman Gusti Allah. Loman. Ngregani ta mboten? Amat menghargai sinten sing ngregani kula kali sampean melebih dari Allah, tidak ada. Tidak ada. Allah sangat menghargai kita, sangat memuliakan kita. Kita tidak tahu kepada Allah. Dijaluk ngene, njaluk ngene, dijaluk ngene, padahal Allah Masya Allah. Wa tanassal hasabat lahu. Umpama wong biyene go, Pak. Krana masjid itu tidak terdiri bini niku mboten teko ngeten. Alas masjid itu tidak terdiri dari tekel atau keramik atau porselen atau granit. Bini utawa leme ini ku teko lemah. Jadi di situ banyak kerikil-kerikil. Lah kok Jumatan ana kerikil, dulilan kerikil, cene gak ngantuk, tidak sah Jumatnya, tidak mendapatkan bonus. Dulinan kabeh padha wae. Lek maca selawat padha wae. Jumatan niku kewajibane teko diam dan mendengarkan. Kapan? Ketika khotib mulai khutbah. Diam mendengarkan. Umpama gini pinggir kula niki wonten kiai kuwete serbane gedhe, jenggote kuwete, rambute putih, untune tempung pisan. Sengaja waktu ngrungokno khotbah maca, maca napa kon subhanal duwe, subhana rupiah, subhana dolar. Yo jane aku sugih, tak niru kula percuma. Duit ono gini-gini payu, ono akhirat gak payu. Iya, yeah. Sampai lek ne meneng mendengarkan, bakal diberi seperti orang itu. Iya, yeah. Bakal diberi itu. Bonus 10 dino dijamin Nabi Gusti Allah. Tirakat ono liwat kene lo. Iya, yeah. Tirakat modal kene urip ini ditirakati dibangun liwat kene iki. Jumare aku tak poso. Lek poso luwe sedino gak iso. Wis pray gak nyambut gawe. Utawa krono awak iki buruk. Ya nyambut gawe. Dikongkon jerakan nyambut gawe. Sing penting. Mari subuh moco. Surat Kahfi. Sak dalan-dalan. Moco selawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Wayai jam 11 kurang setengah jam. Utawa setengah rolas kurang satu jam. Ijin nang gene jeragan gak oleh ya meneng wae wis lek oleh alhamdulillah lek gak sak karepe engko lek adan ae kon budhal nang masjid ya gak apa-apa budhal terus adan ana kene teko wis meneng cet tangane gak dulinan pikirane ngoten ya gawe apa di sepuro dosa-dosa di sepuro dijogo dicukupi 10 di dino. Sampai njaluk kok mari supaya khotbah mau ya khotib mandek. Lunggu sampai njaluk Gusti. Sampai cukupi Gusti 10 hari mendatang semua kebutuhan kula, kebutuhan ibu cu kula, anak kula sampai cukupi kabeh dunya akhirate. Amin. Beres. Ya. Ngari njaluk doae. Ono waktune ndonga mergane khatib iku lekne longgo ndonga. Paling tidak kula diwuruki ambek guru kula. Bisa khatib. Bisa bib. Kalau duduk di antara dua khutbah baca sayyidul istighfar kanggene imam iya kanggene makmum jalu sak kaya-kayae Gusti kula nyuwun Gusti la lek wong wedok ya apa rungokno khutbah nang masjid engko lek imami mudhun waktu lungo jalu orang Gusti Allah. Saat itu Allah membuka pintu langit dan mendengarkan. Kon mari ngrungokno ya, khutbah iku mang ya, kon nurut nang aku. Ayo jalu ora iki, jalu. Jalu. Bica. Jalu. Dirungokno iki si Allah. Wis, mari rungokno maneh. Beres. Jalu nang Gusti Allah. Cara Jawa. Bahasa yang ia mengerti tidak harus bahasa Arab. Minta kepada Allah. Ya. Wayahe ngrungokno, wayahe meneng kok liya gak kanggo. Ya, eman, Pak, eman. Ya. Wa Ahmad lan riwayataken Imam Ahmad wal Hakim An Ubay al-Judi man taraka salasa juma'in. Sinten kemawon wonge? Siapa saja yang meninggalkan 3 kali Jumatan berturut-turut. Jum'ah iki gak Jumatan. Jum'ah mana aras-arasan. Jum'ah mana wis kebiasaan. Kenapa kan gak Jumatan? Mutawahinan aras-arasan. Kenapa kan gak Jumatan? Males. Kenapa kan gak Jumatan? Gelgabe. Napa kon gak Jumatan ngantuk timbang engko ono masjid ngantuk lebih baik ini. Apapun yang terjadi sampean kudu Jumatan, tidak ada alasan. Lek sampai meninggalkan Jumat 3 kali, tabahallahu ala qalbihi. Gusti Allah nyetempel nutup klaim hatinya tidak akan diberi hidayah. Dicetempel plus. Plus. Khusu'ul khotimah. Ngonten. Di sini ada satu cerita. Diceritakan oleh Kiai Ad-Dainuri. Saking Kiai Auza'i. Kola. Kana indana soyadun. Kana ono indana di tengah-tengah kita. Bien dahulu itu ada orang yang hidup di daerah kita. Pekerjaannya soyadun. Soyad itu adalah pencari ikan. Keranten de'e urip ono pesisir. Pekerjaan yang paling menjanjikan itu adalah pencari ikan. Kalau di sini kita kota yobo pedagang yang sukses. Ya, kesuksesannya itu karena dia yakhruju yaumal jum'ati. Jum'ah tetap nyambut gawe gak prei. Diwara, kon kok iso sugeng ngene. Sergap nyambut gawe. Kita ini giat bekerja. Enggak ada waktu untuk libur. Time is money. Oh, dan waktu adalah uang. Lihat kekayaan saya. Lek kon kepikir so geniru aku. Gak usah Jum'ah wis. Wayai rame-rame ini. Layam na'uhu makanul Jum'ah. Tiang niku gak ngereken Jum'ah. Krono Jum'ah tambah so. Suki. Ya. Ya apa? Ketika dia sudah membanggakan diri pamer. Wong-wong lao po Jumatan. Gak tambah suki. Aku gak Jumatan. Dalam dunia aku tambah numpuk. apa sing kate dibanggakno ngene iki. Lek duwe-duwe sembarang iso. Jumatan. Oh, sombong, Pak. Ketika dia menyombongkan dengan kekayaannya karena meninggalkan kewajiban, fa khusifa bihi wa bi baghlatihi. Dunyani awae opae diterjang dengan bencana. Iya. Tek. Iya. Fakhoro janasu krono sing belai iku mang wong suku, maka masyarakat ingin menolongnya. Ayo iku anu tolongi kabeh. Ono sing nulungi wonge, ono sing nulungi montore, iya. Kabeh kepingin ngerampas dunane iku wong buraan. Waqad dahabat baghlatahu fil ardi. Semua kendaraan dan kekayaannya tak dapat ditolong. Sing kepingin nyelamet naiku mangkat njoko ketelep ono gini bumi. Jelas tidak bermanfaat. Yang menjara sing kating rampok ngene tidak dapat semuanya. Falam yabqa minha illa udunaha wa zanabaha. Maka kendaraannya itu tinggal kupingi dok. Yang tidak berharga nih gua. Hal ini terjadi. Kenapa kok tidak semua dibagi iki sebagai peringatan? Kilo. Wong iku lek wis nutup, nggih ya. Sukses yo apa sugiyo yo apa, apabila dia itu meninggalkan satu kewajiban, meremehkan batu agama, nantinya akan sedemikian rupa. Iki contoh, contoh. Lek kon slamet ana donya gak sampai onemu coba kaya ngono, di akhirat pasti. Hal ini diberi contoh karena Gusti Allah saken. Jarine Imam Athaillah, ikhdar, hati-hati. Ya. Wujuda ihsanihi ta'ala, perlakuan baik Allah subhanahu wa ta'ala terhadap kalian. Diberi kesehatan, diberi kekayaan, diberi kesuksesan, semua permintaan dituruti. Ma'a isa atika alai. Padahal kelakuanmu, perilakumu amat jelek, bertentangan dengan agama. Ojo sumbar lekon iku nulayani datio setitik ajarane agama. Fa innahu istidrajun, ngono iku tandane kamu dibiarkan, dilulu, dituruti, akan disiksa di kemudian hari. Ya. Ojo. Para hadirin, kula kali sampean apabila sudah taat kok sik pancet larate. Ojo susah. Iya. La tasyukunanna, ojo ngantek dadekno mamang. Suwene peparingi Gusti Allah, padahal sampean sudah sungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Lek sampean diparingi Gusti Allah bisa berdoa dengan kebaikan, maka pasti akan diberi oleh Allah. Ya, asal kula kali sampean gak ngerusak. Ngerusak ya apa? Jaluk mulai biyen gak dituruti, gak jaluk-jalukan, ojo. Tetep kula kali sampean minta, tetep itu pasti akan diwujudkan oleh Allah. Ya. Wa tabrani an Usama bin Zaidin man taraka salasa jumu'atin min ghairi udrin. Barang siapa sinten king mawon tinggal Jumatan sampai tiga kali tanpa adanya alasan yang dibenarkan oleh syariat. hadisi Kanjeng Nabi. Iya. Dudu wali dudu. Umpama ana wong ahli tarekat mursid ngomong, "Kon wis cukup ibadahmu iki. Krana kon dadi kiai, dadi ustaz, gak usah jumatan. Sing penting elek, sing penting ngene. Hakikate Jumat iku ngene, pen hakikate ae. Kon wis tingkat hakikat, wis tingkat syariat." Umpama ngoten iki ya. Ojo dituruti Kanjeng Nabi gak jamin. Iya. Lek pancen seorang mursidut tarekat itu tarekatnya bersambung kepada Rasul, tidak akan bertentangan dengan hadis Rasul. Iya. Lek ne mursidut tarekat-tarekat apa lek wis bertentangan ambek hadis Rasul, tidak akan sampai pintune tarekat kabeh ku teko Rasulullah. Ojo sampai ni ninggal, ojo sampai kebo jo jari ni. Habib Ali ni gila ngoten. Imam Abi Yazid Bustami kan berkata, "Idza ra'aita rajulan, kapan kalian melihat seseorang tarabba'a ala hawa'in, dia itu mempunyai kesaktian bisa terbang, duduk sila metingrang klesetan ono awang-awang." Sakti mboten? Sakti ta mboten? Sakti bisa melaku ono awang-awang, klesetan ono awang-awang, melaku ono dukur ini. Maka ojo kepincut ya, hatta tanduro, sebelum kalian melihat bagaimana mereka menjalankan syariat-syariat Nabi Muhammad, istiqomah sholate, istiqomah jama'ai, istiqomah sonat rawatibe, dan lain sebagai istiqomah moco Qur'ani. Lah itu perlu. Ya. Krono wong sakniki diwarani iki kiai. Wis gak ono wis. Masih kiai, masih wali, masih abib, masih apa. Lek ne gak cocok ambik piwulangane Nabi, batal. Ya. Lek ne wong iku mangkok tinggal jumatan tanpa ada alasan yang diterima, kutiba minal munafikina, maka orang itu termasuk wong munafik. Munafik ya apa? Apa munafik akidahnya? Apa munafik kelakuannya? Lah, lek wong iku munafik kelakuane, gak koyok kelakuane wong Islam. Iki sih bisa diharapkan mati ini Islam. Kuatir engkuk wong iki wis kadung ini, moro ngomong ini. Ya, Jumatan niku gak wajib. Ini sudah merubah akidah. Lek wis berubah akidah, dikhawatirkan suul khotimah. Jadi sampean lek ngerungu sapa, lek ne ana wong iku menganjurkan, membenarkan gak wajib Jumatan, wajib ditolak, tidak didengarkan ajarannya, jauh sebelum kita tertipu. Iya. Yeah. Gak Jumatan iku. Wis. Gak meguru nang kene iku. Yo, boy, aja meguru nang kono. Golek guru sing liya. Kuwatir kepencut sampean gak katut. Lek wis katut kuwatir suul khotimah. Rabbana fa'na bima 'allamtana wa 'allimna allazi yanfa'una, rabbana waffiqna lima tartadi qaulan wa fi'lan karuma, warzukil kulla halalan daima wa akhilla adkiya ulama, rabbana wafiqna lima tartadhi qawlan wa fi'lan kan, warzukil kulla halalan daima, habib ilayna al-iman wa zayyinu fi kulubina wa ja'alna minar rasyidin ya muhawwilal ahwal khawil ahwalana ila ahsanil khal ya rabbana tarafna wa anana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina tauba taghsili kulla hauba waghfir lana al-aurati wa aminir rawati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه التحبي وآله وصحبه إذا بدأت صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.